Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi Agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan pada kita, sehingga pagi ini kita akan kembali membahas masalah akidah dari kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani. Bagi yang live langsung bisa melihat di layar, di YouTube juga kelihatan ya. Kita lihat masih akidah seputar sahabat dari kitab Syarh Sunnah. Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan, "Wa nukhlisu li kulli rajulin minhum min al-mahabbati bi qadri alladhi awjaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min at-tafdili thumma li sa'iri ashabi min ba'dihim." Summa lisa iri ashabihi mimba'dihim. Kurang gitu. Ashabihi mimba'dihim radiyallahu anhum ajma'in. Ashabihi mimba'dihim. Tambahkan lagi. Radiyallahu anhum ajma'in wa yuqalu bi fadlihim wa yuzkaruna bi mahasini af'alihim wa numsiku an yunkhadi fi masyajara bainahum wa hum khiyaru ahli al-ardi ba'da nabiyihim irtadahumullahu linabiyihi wa ja'alahum ansara li dinihi fa hum a'immatud dini wa alamul muslimin radiyallahu anhum ajma'in. Kita pun diperintahkan untuk mencintai mereka dengan kadar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suaranya belum jernih, coba dicek. Kita pun diperintahkan untuk mencintai mereka dengan kadar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap karena keutamaan yang ada pada mereka. Kemudian sahabat yang lain selain itu, semoga Allah meridai mereka semua. Keutamaan dan kebaikan perbuatan mereka disebut-sebut. Kita tahan diri dari membicarakan. ini, mereka adalah para imam dalam agama ini. Mereka yang paling berilmu di antara kaum muslimin. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Baik. Sekarang kita lihat beberapa poin penjelasan tambahan dari kami. Keyakinan tentang sahabat dalam penjelasan Imam Al-Muzani ya, yang kita yakini, dan ini jadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, yang pertama yang kita yakini adalah, ditambahkan di poin catatan silakan, wajib setiap muslim mencintai para sahabat Nabi. Wajib setiap muslim mencintai para sahabat Nabi. Karena mereka telah membantu agama ini dan telah berjuang terlebih dahulu. Juga karena mereka telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu, karena mereka telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Dan mendengar hadis-hadis dari beliau. Dengar hadis-hadis dari beliau. Ini alasannya ya. Wajib setiap muslim itu mencintai para sahabat Nabi. Itu yang dimaksud dengan perkataan munukli sulikul rajul minhum minal mahabba biqadri alladhi awjabalahu Rasulullah SAW minat tafdil. Walaupun nanti mencintainya bertingkat-tingkat ya. Walaupun nanti dalam mencintainya bertingkat-tingkat, karena ada sahabat yang lebih tinggi derajatnya. Walaupun dalam mencintai para sahabat tergantung dari keutamaan dan kemuliaan mereka. Terus yang kedua, ya, bisa ditambahkan lagi juga, mencintai sahabat adalah bagian dari iman juga. Mencintai sahabat adalah bagian dari iman. Sedangkan membenci sahabat adalah bagian dari kemunafikan. Sebagaimana hadis ya, dia menyebutkan di antara tanda iman adalah mencintai Ansar. Di antara tanda kemunafikan adalah membenci Ansar. Hadis riwayat Bukhari nomor 16. Ingat ya, di antara tanda iman itu adalah mencintai Ansar, dan di antara tanda kemunafikan adalah membenci Ansar. Nah, sekarang yang kedua, kalau dari perkataan Imam Al-Muzani tadi, menyebut kebaikan dan keutamaan para sahabat. Menyebut kebaikan dan keutamaan para sahabat. Nampak tadi dengan penjelasan keutamaan dan kebaikan perutama mereka disebut-sebut. Nanti ada ayat yang khusus kita bahas tentang kenapa kita mesti menyebut keutamaan dan kebaikan para sahabat Nabi. Nanti surat Al-Fatah ya, kita akan bahas surat Al-Fatah di bawah. Maka sampai-sampai para ulama salaf itu semangat, kata Syekh Abdul Razak, sampai-sampai ulama salaf itu begitu semangat dalam mengumpulkan keutamaan para sahabat. Dalam hadis maupun tulisan-tulisan mereka. Supaya nanti manusia atau kaum muslimin itu mengetahui keutamaan para sahabat tadi. Terus yang ketiga, ini hak yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani ya, menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Dalam hadis disebutkan, ingat hadis ini baik-baik, jika para sahabatku disebut-sebut, disebut-sebut apanya, kata Syekh Abdul Razak, disebut-sebut selain dari pujian dan sanjungan, nah, selain dari pujian, maka tahanlah diri. Riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Dan disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahiha nomor 34. Ya, tiga di sini ya. Sudah disebutkan ini dua tambah tiga tadi. Ya, baru dua ya. Sudah tiga apa dua tadi? Bentar, kok kehapus ya? Tiga tuh. Oh, ada yang kelewat nih. Kehapus tadi lagi ya. Ini disebutkan oleh Syekh Ali Al-Albani dalam kok hilang Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadis Sahihah nomor 34. Oke, tiga ya. Wajib setiap muslim mencintai para sahabat Nabi, itu satu. Yang kedua, menyebut kebaikan dan keutamaan para sahabat Nabi. Menyebut kebaikan dan keutamaan para sahabat Nabi. Terus yang ketiga, menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Yaitu membicarakan terlalu jauh tentang perdebatan atau perselisihan mereka. Nah, di sini kata Syekh Abdul Razak, karena ahli bid'ah sibuk membicarakan perselisihan antara sahabat Nabi. Dengan membawakan kisah-kisah dan hikayat-hikayat yang dusta. Dengan membawa kisah-kisah dan hikayat yang dusta. Karena kalau ini dilanjutkan untuk dibicarakan, orang-orang akan mendiskreditkan para sahabat, akan menjatuhkan para sahabat, sehingga kita tidak lagi memuliakan mereka. Sehingga kita tidak lagi memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kemudian ada catatan penting di sini, kata Syekh Abdul Razak, adapun berita sahih tentang perselisihan para sahabat itu amatlah sedikit. Namun ingat ya, karena ini para sahabat, namun ingat, karena ini para sahabat Nabi, jika benar, nah, jika benar, ya, karena ini para sahabat Nabi, mereka adalah ahli ijtihad. Mereka adalah ahli ijtihad. Bentar, ada cerita-cerita tambah. Mereka itu ahli ijtihad. Jika keliru, akan dimaafkan, karena ahli ijtihad ya. Jika keliru, akan dimaafkan. Dan diberi pahala, karena sudah berijtihad. Jika benar, maka akan mendapatkan dua pahala. Ya, akan mendapatkan dua pahala. Kan dalam hadis disebutkan, idza hakama al-hakimu fajtahada summa asaba falau ajran, wa idza hakama fajtahada summa akhta'a falau ajrun. Kata Nabi SAW, jika seorang hakim berhukum lalu ia berijtihad kemudian benar, maka baginya dua pahala. Namun, jika ia keliru dalam ijtihadnya, ingat ya, ini cuma ahli ijtihad saja ya, para sahabat itu ahli ijtihad. Namun jika ia keliru dalam ijtihadnya, maka baginya satu pahala. Ada sendiri riwayat Muslim. Nomor 1617. Nah, kenapa kita mesti melakukan tiga hal tadi? Mencintai sahabat, menyebut kebaikan, dan menandiri dari perselisihan mereka. Nah, disebutkan oleh Imam Al-Muzani di bagian akhir, beliau katakan, فَهُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْأَرْضِ بَعْدَ نَبِيهِمْ إِرْتَضَغُمُ اللَّهُ لِنَبِيهِ وَجَعَلَهُمْ أَنْصَرَ لِدِينِهِ فَهُمْ أَئِمَّةُ الدِّينِ وَأَلَمُ الْمُسْلِمِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. Jadi, kenapa tiga hal tadi kita lakukan? Kenapa tiga hal tadi kita lakukan? Nah, ini kita nukilkan tadi. Kenapa tiga hal tadi kita lakukan pada para sahabat Nabi? Ya, rasanya ini karena mereka adalah sebaik-baik manusia di muka bumi sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah ridha kepada mereka karena nabinya. Allah menjadikan mereka penolong untuk agama ini. Mereka adalah para imam dalam agama ini, mereka yang paling berilmu di antara kaum muslimin, semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Nah, itu alasannya ya. Nah, sekarang coba kita lihat sifat mulia para sahabat Nabi SAW termaktub dalam ayat berikut setelah Allah memuji Rasulnya yang mulia. Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum, tarahum rukka'an sujjadai yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. simahum fi wujuhihim min athari sujud. Zalika masaluhum fi Taurah, wa masaluhum fi Injil kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaglaza fastawa. Ala sukihi yu'jibu zurra'a liyagidha bihimul kuffar. Wa'adallahu ladhina amanu wa'amilu salihati minuhum magfiratau wa ajran azima. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjadikan kepada orang-orang yang beriman. Allah menjanjikan. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Baik. Surat Al-Fath ayat 29. Nah, terus dibaca di bawahnya. Mula-mula ayat ini berisi pujian Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak disangsikan lagi adalah benar. Lalu beliau dipuji sebagai utusan Allah, di mana pujian ini mencakup semua sifat yang mulia. Kemudian setelah itu barulah datang pujian kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja pujian bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, sekarang kita lihat setelah pujian pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan kan yaul Muhammadur Rasulullah. Ya, Muhammad itu utusan Allah. Itu pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu disebutkan keutamaan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, lalu para sahabat. Nah, sekarang kita lihat keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka keras terhadap orang kafir, namun menyayang terhadap sesama mereka yang beriman sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Nah, mereka keras terhadap orang kafir, namun ya tetapi begitu penyayang terhadap sesama mereka yang beriman. Dalam ayat disebutkan walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Baca. Orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Ada ayat yang sama, pujian yang sama terdapat pada ayat yang lain, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Azilatan 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54. Nah, terus inilah? Inilah sifat yang semestinya dimiliki oleh orang beriman. Mereka keras dan berlepas diri dari orang kafir, dan mereka berbuat baik terhadap orang-orang beriman. Mereka bermuka masam di depan orang kafir dan bermuka ceria di hadapan saudara mereka yang beriman. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, ini 123. Ini tentu saja untuk orang kafir yang lagi berseteru dengan kaum muslimin, lagi berperang gitu. Kita tidak buat-buat masalah terlebih dahulu ya, dengan menyerang mereka kecuali ada sebab gitu ya. Terus dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idzashtaka minhu udwun tada'a lahu sa'iru jasadi bisahari wal humma. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kasih sayang bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota badan merintih kesakitan, maka sekujur badan akan merasakan panas dan demam. Hadis riwayat Muslim. Ya. Terus dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'dhuhu ba'dhah. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan yang bagian-bagiannya saling menguatkan satu dan lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama, sifat sahabat itu mereka keras terhadap orang kafir, tapi begitu penyayang terhadap sama orang yang beriman. Ingat itu ya. Terus yang kedua, ya, dibaca. Para sahabat Nabi adalah orang yang gemar beramal soleh, juga memperbanyak sholat, dan sholat adalah sebaik-baik amalan. Nah, mereka rajin sholat, dan sholat itu sebaik-baik amalan. Artinya mereka sini gemar beramal soleh. Terus, yang ketiga. Mereka dikenal ikhlas dalam beramal dan selalu mengharapkan pahala di sisi Allah, yaitu balasan surga. Nah, di ayat itu tadi disebutkan tarahum ruka'an sujada, itu tanda mereka itu rajin sholat ya, nampak bagi mereka ruku dan sujud. Ya, yabtaguna fadlan minallah, mereka itu berusaha raih ridha Allah wa ridwana. Berarti raih ridha Allah, mereka ikhlas di sini dan mengharap surga di situ. Kedua sifat ini disebutkan dalam ayat di atas, tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Mencari karunia Allah dan keridhaannya. Terus yang keempat, mereka terkenal khusyuk dan tawadu. Itulah yang disebutkan dalam ayat simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud adalah tanda yang baik. Mujahid dan ulama tafsir lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud adalah khusyuk dan tawadu. Nah, yang dimaksud khusyuk dan tawadu. Di sini berarti tidak dimaknakan tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Ya, bukan dari maksudnya tampak wajah mereka itu ada bekas sujud yang hitam, enggak. Kalau di sini dimaknakan mereka itu khusyuk dan tawadu. Ya, mereka itu khusyuk dan tawadu di situ. Ya, terus. Ulama pakar tafsir lainnya, yaitu As-Sudi, berkata bahwa yang dimaksud adalah sholat telah membaguskan wajah mereka. Nah, bisa juga kita maknakan selain khusyuk dan tawaduk, sholat telah membaguskan wajah mereka. Sebagaimana sebagian salaf itu berkata, Man kasurat sholatuhu billayli hasuna wajhuhu binnahari. Ya. Siapa yang banyak sholatnya di malam hari, maka akan berserilah wajahnya di siang hari. Nah, siapa yang banyak sholatnya pada malam hari, maka akan berserilah wajahnya pada siang hari. Maksudnya siapa yang rajin sholat malam, maka akan nampak wajahnya yang berseri pada siang harinya. Berarti sholat ini telah membaguskan wajah mereka. Sebagian mereka pula berkata, ya, sebagian mereka pula berkata, inna lil hasanati, ya, inna lil hasanati nuran fil qalbi wadiyaan fil wajhi wasa'atan fi rizki wa mahabbatan fi kulubi fi kulubin nasi. Ya. Setiap kebaikan akan memancarkan cahaya di hati dan menampakkan sinar di wajah. Begitu pula akan melapangkan rizki dan semakin membuat hati manusia tertarik padanya. Nah, lihat ini ya. Ini kalimat yang bagus nih. Sebagian salaf itu mengatakan juga, inna lil hasanati nuron. Setiap kebaikan itu akan memancarkan cahaya di hati. Wadiyaan fil wajhi, dan cahaya menampakkan sinar di wajah. Begitu pula akan melapangkan rezeki. Ya. Wasa'atan fi rizki wa mahabbatan fi kulubin nasi, dan semakin membuat hati manusia tertarik padanya. Terus. Karena baiknya hati, hal itu akan dibuktikan dalam amalan lahiriah, sebagaimana kata Umar bin Al-Khattab. sebagaimana kata Umar bin Al-Khattab, man aslaha sari rotahu aslahallahu ala niyatahu. Siapa yang baik hatinya, maka Allah pun akan memperbaiki lahiriahnya. Siapa yang baik hatinya, maka Allah akan memperbaiki lahiriahnya. Jadi batinnya baik, lahiriahnya itu akan ikut baik. Terus para sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat radhiyallahu anhum, niat mereka dan amal baik mereka adalah murni hanya untuk Allah, sehingga siapa saja yang memandang mereka, maka akan terheran dengan tanda kebaikan dan jalan hidup mereka. Demikian kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Nah, niat para sahabat radhiyallahu anhum dan amal baik mereka adalah murni hanya untuk Allah, sehingga siapa saja yang memandang mereka, maka akan terheran dengan tanda kebaikan dan jalan hidup mereka. Nah, ini makna ayat yang kita bahas tadi, sima hum fi wujuhi min asari sujud. Terus yang kelima, para sahabat dipuji oleh umat sebelum Islam dan mereka adalah sebaik-baik umat. Nah, orang sebelum Islam pun itu memuji mereka. Nah, kita lihat Imam Malik rahimahullah berkata, Imam Malik rahimahullah berkata bahwa telah sampai pada beliau, jika kaum Nasara melihat para sahabat Nabi SAW yang menaklukkan Syam, mereka berkata, demi Allah, mereka sungguh lebih baik dari Hawariyin, pengikut setia Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana yang sampai pada kami, kaum Nasrani telah membenarkan hal ini. Ini menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat yang dalam anggapan umat-umat sebelum Islam, sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab mereka. Dan umat Islam yang paling mulia dan utama adalah para sahabat Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dalam ayat yang kita bahas di atas disebutkan, nah, tadi ya, kaum Nasrani telah membenarkan hal ini. Ini menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat yang dalam anggapan umat-umat sebelum Islam, ya, itu terbaik, ya. Umat Islam yang paling mulia tentu saja itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karena itu dalam ayat yang kita bahas di atas disebutkan, zalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injil ka zar'in akhraja sat'ahu syata'ahu fa azarahu fastaghladha fastawa ala suqi yujibu zurra'a. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Terus Ibnu Katsir rahimahullah berkata, demikianlah sahabat Nabi SAW, mereka menguatkan, mendukung, dan menolong Nabi SAW, juga mereka selalu bersamanya, sebagaimana tunas yang selalu menyertai tanaman. Tunas itulah ibarat para sahabat, dan tanaman itulah Nabi SAW panutan mereka. Terus sekarang kita lihat kafirnya orang yang mencela sahabat Nabi SAW. Terus setelah disebutkan sifat-sifat mulia para sahabat, kemudian Allah menyebutkan sifat mereka yang selalu menolong Nabi mereka SAW, sebagaimana halnya tunas pada tanaman. Lalu disebutkan, yujibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Ya, terus sebagaimana dalam salah satu riwayat dari Imam Malik rahimahullah, beliau mengkafirkan Rafidhah atau Syiah, di mana mereka menaruh kebencian pada para sahabat. Imam Malik berkata, li'annahum yughidhunahum wa man ghadha as-sahaba fa huwa kafirun li hadhihi al-ayah. Karena para sahabat membuat hati mereka jengkel, dan siapa yang jengkel atau murka pada para sahabat, maka ia kafir berdasarkan ayat ini. Innahum yughidhunahum wa man ghadha ghadha as-sahaba fa huwa kafirun. Ingat kata Imam Nabi, maka kata Imam Malik, maka dia kafir li hadhil ayah. Siapa yang karena para sahabat membuat hati mereka itu jengkel, ya. Maka di sini katakan, karena para sahabat membuat hati mereka itu jengkel, ya. Siapa yang murka, jengkel pada sahabat, para sahabat, maka ia kafir berdasarkan ayat ini, ya, kafir. Terus kelompok ulama, Sekelompok ulama sependapat dengan Imam Malik dalam hal ini. Juga banyak hadis yang menunjukkan keutamaan para sahabat dan larangan mencela mereka sebagai pendukung. Yeah. Cukup dengan pujian dan ridha Allah atas mereka sebagaimana terbukti dalam ayat ini. Nah, di sini nanti ada bukti dari Syiah yang mencela para sahabat, misalnya saya lompat ya nanti ya. Disebutkan di sini manusia atau para sahabat telah murtad kata mereka setelah wafatnya Nabi SAW kecuali 3 orang. Ya, katanya 3 orang itu Al-Mi'dad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. Terus juga kata mereka orang-orang Syiah itu mengatakan dalam kitab mereka lagi dalam Baharul Anwar Al-Majlisi. Engkau punya kewajiban untuk memberitahukanku mengenai 2 orang pria yaitu Abu Bakar dan Umar. Ali bin Husain berkata, mereka berdua itu kafir dan siapa saja mencintai keduanya maka ia juga ikut kafir. Yang mengkafirkan orang yang mencintai para sahabat berarti. Nah, saya lompat terus ada lagi tuduhan mereka terhadap Aisyah ya. Mereka katakan Aisyah itu telah berzina, menuduh Aisyah telah berzina padahal sudah dibantah hal ini seperti kita telah membahas dalam hadisul ifki. Ya. Sekarang langsung lompat ke pujian tinggi. Pujian tinggi pada para sahabat di akhir ayat. Nah, itu coba dilompat berarti. Ya. Allah menyebutkan pujian tinggi pada para sahabat. Wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dibawa lagi. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, terus dibaca di bawahnya. Siapa saja yang mengikuti para sahabat dalam sifat mulia mereka, ia akan mendapatkan keutamaan demikian. Ya Allah, berilah kami petunjuk untuk mengikuti jejak mulia para sahabat dan moga kami menjadi orang-orang yang mencintai mereka. Nah, kita tutup dengan ini perkataan yang kemarin kita sudah bahas saat melihat perselisihan antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf. Kemudian Nabi SAW katakan, La tersubu ashabi falu anna hadakum anfaqa misla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah kalian mencela sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas semisal gunung Uhud, maka itu tidak bisa menandingi satu mud infak sahabat, bahkan tidak pula separuhnya. Nah, bahkan tidak pula separuhnya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi sebagainya saya ambil dari ini kebanyakan saya ambil dari tafsir Al-Qur'an Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir. Baik. Demikian yang kita bahas untuk kesempatan pagi ini. Silakan di antara para ikhwan akhwat yang ingin bertanya, monggo. Kami persilahkan. Ntar saya stop screen ya. Silakan dari Zoom terlebih dahulu, monggo. Tema bisa bebas. Saya punya waktu sampai 15 menit saja. Monggo yang dari Zoom dulu. Baik Ustaz, kami persilakan kepada peserta yang raise hand terlebih dahulu. Silakan kepada Ibu Milna. Ibu Milna boleh dibuka mic-nya. Atau kita lanjut kepada Ibu Ila, silakan buka mic-nya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz mau nanya, kalau misalnya tanya jawab gini kan orang kan bilang salam terus Ustaz jawab. Hukumnya kalau kita yang dengerin gitu harus jawab juga nggak? Fardu kifayah. Kalau tidak jawab, enggak masalah. Fardu kifayah. Kan kalau ada ucapkan salam untuk orang banyak, maka hukumnya untuk yang lainnya jadi gugur kalau sudah dijawab oleh sebagian. Kalau misalnya yang kayak misalnya Rasulullah gitu, kita kan bilang sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu juga sama. Kalau ini dibaca masing-masing. Itulah keutamaan majelis ilmu, tiap kali majelis ada solawat. Maka langsung bersalawat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengar juga di kajian ini ikut salawat juga. Gitu. Boleh satu lagi Ustaz? Iya silakan. Kalau misalnya yang masa jual beli, kalau misalnya jadi marketer, itu uangnya dari pembeli itu harus lewat supplier langsung, ke supplier langsung atau boleh lewat marketer dulu? Kan kalau marketer itu dia cuma promokan. Otomatis pasti langsung uang langsung pakai rekening supplier. Iya kan? Oh. Kalau pakai rekeningnya si marketer ya itu namanya dropshipper. Iya kan? Beda. Ada marketer, ada dropshipper, ada marketer, ada dropshipper, ada reseller. Beda-beda itu. Oh, berarti kalau jadi marketer memang harus uangnya ke supplier langsung. Iya, kalau memang uangnya ke dia itu namanya dropshipper. Cuma istilah saja. Semuanya boleh. Gitu ya? Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya lagi. Silakan Ibu atau Bapak Ila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz Afwan, saya izin bertanya. Ya. Jika Afwan ayah saya itu masih terkadang sholat di rumah Ustaz, karena saya sendiri juga memandang khawatir sih Ustaz karena kondisi COVID gitu Ustaz. Iya. Tapi kadang juga sholat di masjid. Nah, apa Ustaz mohon saran nasihatnya jika misal orang tua ayah saya ini masih kurang fasih dalam bacaan Al-Fatihahnya, bacaan gitu Ustaz. Apakah saya juga boleh ikut berjamaah dengan beliau? Karena saya juga kurang enak jika tidak ikut berjamaah dengan saudara-saudara lainnya saya gitu Ustaz. Yang jelas kalau bacaannya Al-Fatihah itu benar, standarnya Al-Fatihah saja ya. Dan standar benarnya pun itu yang penting hurufnya tidak berubah ya. Ya walaupun mungkin dalam pengucapan mungkin dengungnya kurang sedikit gitu enggak masalah. Yang penting sudah dipenuhi, tidak sampai merubah huruf gitu. Kalau Al-Fatihah benar maka sholatnya benar. Kalau makhorijulnya gitu kurang, kadang masih agak mungkin kurang tepat, tapi beliau juga sudah latihan-latihan gitu. Ya terus latihan saja. Boleh bermakam di belakangnya. Oh baik. Benar, Ustaz. Jangan pakai standar, kalau untuk kayak begini standar sah itu jangan pakai standar ahli tajwid. Kalau standar ahli tajwid nanti semua sholat jadi nggak sah gitu. Pakai standar fikih gitu. Standar fikihnya selama tidak merubah makna huruf tadi, tidak keluar dari makna ya, maka sah itu sholatnya. Soalnya kalau pakai standar perfect dari ahli tajwid itu orang Indonesia nggak ada itu yang nanti bisa jadi imam. Iya, baik Ustaz. Gitu, ya. Syukran atas jawabannya. Jazakumullahu khairan. Waalaikum. Selanjutnya silakan Ibu Linda. Ibu Linda Subandi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Linda. Tanya, adakah amalan atau doa sesudah sholat tahajud? Kalau sesudah sholat tahajud tidak ada yang khusus Bu. Ibu doa bebas. Namun kalau sesudah sholat witir ada. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh. Atau ada yang panjang lagi, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Gitu Bu. Iya silakan. Silakan. Kalau mandi junub itu apakah harus tanah atau dibasahkan? Yang jelas seluruh tubuh harus disiram air Bu. Tapi kalau sampai ibu misalnya kalau perempuan ya tidak sampai membuka ikatan rambut, yang penting bagian kepala itu disiram sudah sah. Enggak. Ini kita kalau bahas mandi junub, ini tidak bahas pakai sabun, pakai sampo, Bu. Kalau bahas mandi junub itu, dua syarat yang berarti rukun dua ini terpenuhi, yaitu yang pertama niat, niatnya untuk mandi junub. Kemudian yang kedua, seluruh anggota tubuh dari rambut kepala sampai kaki itu mesti disiram. Iya Bu, ya silakan berikutnya lagi. Silakan Umu Hafiz. Umu Hafiz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu Hafiz. Ustaz, apakah berdosa istri yang tidak memenuhi kewajiban kepada suami yang suaminya tidak bertanggung jawab kepada istrinya, Ustaz? Masih suami kan? Iya. Ya, masih suami ya, tetap dipenuhi. Masih suami. Iya. Tidak penuhi apa Bu suami? Meskipun suaminya itu tidak bertanggung jawab, Ustaz. Enggak bertanggung jawab dalam hal? Dari nafkah, Ustaz. Nah, ini istri yang mencari, Ustaz. Istri yang mencari, suami dosa. Tapi kalau itu masih statusnya suami istri, istri tetap berlaku baik pada suami. Gitu ya. Jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Selanjutnya Umu RR. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa Ustaz di luar tempat? Iya. Ustaz mau menanyakan Kodarullah ini kan bapak mertua saya meninggal. Ya. Nah, kemarin itu kita dapat kan mertua di Jawa ya, Ustaz. Ya. Nah, kita dapat kabar saya di Kalimantan. Dan tiba-tiba itu kita pengen berangkat dan pengen melihat jenazahnya beliau itu terakhir kali. Ya. Nah, tapi ternyata dari tempat kediaman mertua saya itu kebudayaannya beliau di sana disegerakan dikuburkan gitu, Ustaz. Nah, jadi kami sempat bingung apakah mesti keras dengan keinginan kami ditunggu atau dikebumikan menurut orang-orang yang sepuh di sana, Ustaz. Akhirnya dikuburkan, Ustaz, di malam pas meninggalnya beliau itu. Ya, akhirnya kita tidak sempat ketemu. Apakah boleh, Ustaz, menunda pemakaman menunggu anaknya, Ustaz? Baiknya disegerakan saja. Nanti manfaatkan dan manfaat juga untuk yang ditinggal gitu. Terus tadi sikapnya sudah betul, nanti yang keluarga yang nyusul bisa menyolatkan dengan sholat jenazah nyusul di kuburan. Gitu, suami gitu ya, karena kan nggak sempat nunggu kami karena yang perbedaan jauh Kalimantan sama Jawa. Iya, nanti bisa nyusul. Nyusul untuk menyolatkan. Yang penting ada menyolatkan di situ. Oh, gitu. Berarti harus nggak usah nunggu ya, Ustaz ya? Nggak. Segerakan ya, gitu. Iya, iya. Satu lagi boleh, Ustaz? Iya, silakan. Apa Ustaz kalau apakah sampai doa anak menantu dan cucu-cucunya, Ustaz, untuk eyangnya atau kakeknya ini? Semua orang mukmin doanya sampai untuk meninggal dunia, tidak terbatas pada keluarga saja, Bu. Saya misalnya, saya sendiri kalau ada yang meninggal dunia di tempat lain gitu ya, tidak, saya enggak ada hubungan kerabat dengan dia. Saya doakan nyampe, apalagi punya kedekatan seperti menantu gitu. Oh, kira ini yang lebih afdol itu enggak. Anak-anaknya beliau, Ustaz. Enggak. Anak-anak lebih afdol, tapi tidak menutup yang lainnya juga tetap masih boleh mendoakan. Gitu ya. Ya, iya, Gom. Terus berikutnya lagi saya. Bapak Satriwi Caksono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, izin menanyakan di luar topik, ya, Ustaz. Saya ingin menanyakan hukum mencari beasiswa LPDP apa, ya, Ustaz? LPDP apa? Lembaga apa? Lembaga pengelola dana pendidikan yang dari Kementerian Keuangan. Kenapa ada problem apa kalau ngambil dari situ? Di website-nya dengan jelas mereka mengatakan kalau dananya itu dana, istilah mereka dana abadi, Ustaz. Jadi ada dana yang disiapkan pemerintah, kemudian mereka kelola, diinvestasikan. Nah, hasil investasi itu yang disalurkan ke penerima beasiswanya. Apa semuanya dari investasi? Terus investasi, Terus investasinya apa selalu bermasalah? Ya, nggak dijelaskan. Nah, kalau tidak, kalau tidak dijelaskan, asalnya boleh ambil. Di situ dijelaskan instrumen investasinya surat berharga negara dan deposito gitu, Ustaz. Tapi nggak menyebutkan lain-lain. Apa murni itu? Saya kurang yakin kalau murni itu. Kalau murni itu saya kurang yakin. Coba dipastikan dulu. Yang jelas asalnya boleh. Sampai ada keyakinan dulu untuk mengubah dari hukum boleh tadi. Gitu ya? Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus silakan lagi yang berikutnya. Selanjutnya Ibu Halimah. Ibu Halimah? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om. Ya. Tentang doa setelah witir itu Ustaz. Diucapkan apakah salam atau beristighfar dulu Ustaz? Bisa langsung setelah salam. Kalau saya langsung setelah salam saja. Karena kalau istighfar dan yang lainnya itu untuk bacaan salat wajib yang lebih tepat gitu. Tapi kalau pakai bacaan itu juga seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz masih membolehkan setelah sholat, baca seperti zikir sholat gitu. Tapi mau ibu mau langsung bacaan witir yang tadi saya sebut, boleh. Satu lagi Ustaz. Iya. Doa yang apa? Di waktu Jumat antara asar dan maghrib Ustaz. Iya. Apakah setelah sholat asar kita berdoa itu termasuk Ustaz? Iya, itu yang dimaksud Bu. Asar sampai maghrib berarti bebas pilih salah satu waktu di situ Bu. Oh, maksudnya enggak terus kita berdoa gitu? Enggak. Ibu pilih sebentar aja, cuma setengah jam atau ya cuma 5 menit aja, enggak sampai 5 menit juga boleh. Sudah termasuk doa mustajab, Bu. Oh iya, terima kasih Ustaz. Jadi, Assalamualaikum. Berikutnya lagi. Selanjutnya Ummu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, Bapak Ana sudah meninggal. Ya. Dan ada ponakan Ana yang tinggal bersama dengan orang tua Ana. Dan kata ponakan Ana tuh sempat bilang, Bapak Ana ini nanti rumah buat kamu. Tapi kan Ana dapat ceritanya hanya dari ponakan Ana tanpa ada orang lain yang dengar. Itu bagaimana nanti hukumnya ya Ustaz? Berarti rumah ini untuk keponakan gitu? Ya ini rumah ini kan nanti buat kamu seperti itu. Entah sekedar ngobrol aja atau bagaimana. Tapi ponakan Ana sempat cerita seperti itu walau alam. Harus dipastikan ada saksi dulu Bu, kalau enggak jadi konflik nanti. Nanti jadi konflik kalau ya, tidak ada. Enggak ada saksi, cuma obrolan kan memang dekat. Iya. Soalnya memang dekat antara pasangan dan pasangan dekat. Gitu. Dikomunikasikan lagi untuk keluarga. Gitu ya? Dikomunikasikan lagi ya. Jadi dikomunikasikan lagi. Mungkin karena saking sayangnya dengan ponakan anak itu, jadi Bapak seperti itu mungkin Ustaz. Tapi harus diluruskan dulu ya Ustaz. Iya, iya betul. Daripada konflik. Karena tidak ada saksi. Iya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikum. Selanjutnya Ibu Triwilia. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om. Ya, izin bertanya Ustaz tentang sholat tahajud itu Ustaz, kan ngerjainnya dua rakaat itu Ustaz. Iya. Terus niatnya gimana Ustaz? Iya dua rakaat. Iya, per dua rakaat atau bisa niat dipakai di awal gitu. Oh, berarti niat tahajud dua rakaat gitu, Ustaz. Iya. Setelah itu lagi gitu. Iya. Oh, iya. Ustaz, syukran Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi, silakan. Satu terakhir ya. Silakan akun Fulana. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan, Om. Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada kerabat kita yang meninggal dunia, lalu keluarga kita mengumpulkan sejumlah dana, apa itu diperbolehkan, Ustaz, untuk diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan? Boleh saja. Oh, boleh saja ya, Ustaz. Iya. Lalu satu lagi, Ustaz, bagaimana hukumnya saat kita ziarah kubur? Itu apakah kita harus berdoa di atas makamnya atau bagaimana, Ustaz? Harus berdoa. Tetap menghadap kiblat Bu. Oh. Menghadap kiblat, berdoa tetap menghadap kiblat. Okay. Kalau kiblatnya ya pas di makam ya tidak masalah. Oh baik Ustaz, jadi harus menghadap kiblat ya Ustaz ya? Iya, supaya tidak dikira berdoa minta-minta ke kuburan. Oh baik Ustaz, cukup Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tergantung. Ya, bisa baca yang di chat, silakan. Baik Ustaz, Ana bacakan pertanyaan yang ada di chat. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ustaz, saya lahir dari orang tua yang beda agama. Ayah dan ibu menikah secara muslim. Setelah adik saya lahir, ayah saya murtad dan beliau sudah meninggal. Insya Allah jika menikah nanti, apakah boleh kakak laki-laki saya yang menjadi wali nikah Ustaz? Dan bagaimana menyeimbangkan rasa harap dan takut kepada Allah? Jazakallah khair. Boleh nanti kakak laki-laki, nanti KUA akan ini bantu untuk menentukan siapa yang jadi wali di situ ya. Nanti keputusannya terakhir di KUA. Terus yang kedua, bagaimana apa tadi? Menyeimbangkan rasa harap dan takut. Rasa harap dan takut ya? Iya. Menyeimbangkannya, ya kadang satu posisi kita punya rasa harap besar, kadang punya takut yang besar, tapi diseimbangkan ya juga dalam kondisi yang lain. Jadi tergantung keadaan ya. Dan di sini faktor paling besarnya adalah punya ilmu, maka dengan ilmu ini nanti yang mengantarkan kita punya rasa harap yang tepat ditempatkan dan rasa takut yang tepat ditempatkan. Wallahu'alam, insyaAllah besok pagi kita akan bahas kembali Syarh Sunnah Imam Al-Muzani. Kita masuk pembahasan yang baru, yaitu sholat di belakang ya pemimpin. As-sholatu waro ala imma wal jihad ma'ahum. Sholat dan berjihad bersama pemimpin. Ya, sholat dan berjihad bersama pemimpin. Itu pembahasan dari Syarh Sunnah Imam Al-Muzani As-Syafi'i. Demikian kita cukupkan, mudah-mudahan manfaat. Kita terus berdoa pada Allah, mudah-mudahan diluruskan memiliki akidah yang benar, akidah yang sahihah, dan senantiasa diberikan keistiqomahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.